Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka membahas ya kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini telah sampai pada pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Ya. Di sini Syekh mengatakan ar-ruknu rabi' al-imanu birrusul. Ya, rukun Islam rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Ya. Ar-rusulu jam'u rasulin bima'na mursal. Rusul itu adalah bentuk jamak dari rasul. Ya. Jadi kalau rasul-rasul itu terjemahnya rusul. Kalau satu rasul ya rasul. Yaitu bima'na mursal, yaitu yang diutus. Ya. Yang diutus. Jadi kadangkala dalam Al-Quran digunakan kata rasul, kadangkala digunakan kata mursal. Ya, seperti misalnya dalam surat Yasin, ya, dalam surat Yasin Allah Taala mengatakan, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ya. Dan berkatalah seorang laki-laki ketika dia berlari-lari dari pinggir kota, dia mengatakan, wahai kaumku ikutilah para rasul tersebut. Ya. Di sini disebut dengan kata mursal, ya, mursalin. Kemudian juga dalam surat dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin. Ya. Dan Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Wassalamun Alal Mursalin dan salam bagi para Rasul. Ya. Dan masih banyak lagi penggunaan kata Rasul dan Mursal dalam Al-Quran. Ay mab'udhun bi'iblaghi syai'in. Yaitu yang disebut Rasul adalah yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Maka di sini bisa jadi mencakup manusia, bisa juga berupa malaikat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya, dan Allah memilih dari kalangan malaikat rasul-rasul dan juga dari kalangan manusia. Ya, ini kalau kita melihat kepada penggunaan kata rasul dalam Al-Qur'an ya itu bisa untuk nabi bisa untuk malaikat ya innahu laqaulu rasulin karim sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan rasulin karim utusan yang mulia ya, rasul di sini maknanya adalah Jibril alaihi salam ya adapun wal muradu huna kalau yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah man uhiya ilaihi minal bashari yaitu yang diberikan wahyu dari kalangan manusia. Jadi kita batasi namanya rasul itu untuk manusia. Bisyara'in wa umira bitablighihi. Diberikan wahyu dengan atau berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ini pengertian rasul ya, diberikan wahyu berupa syariat yang wajib disampaikan kepada umatnya. Wa awwalu ar-rusul Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama bukan Adam tapi Nuh. Ya, kalau rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Allah Ta'ala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin." Ya, sungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyyin min ba'dihi dan nabi-nabi setelah nabi Nuh ya. Dan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, terkait dengan hadis syafaat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika menyebutkan tentang kondisi pada hari tersebut, ya, kondisi manusia pada hari tersebut, ya, di mana mereka mendatangi Nabi Adam. Ya, pada hari kiamat mereka akan mengalami masa yang sulit. Kita akan mengalami masa yang sulit, ya, masa yang penuh dengan penantian, panas dan lain sebagainya, sehingga kita meminta syafaat, ya, kepada para nabi. Ya. Dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adama liyashfa'a lahum fa ya'tadziru ilaihim. Ya, orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Adam, namun Nabi Adam meminta maaf tidak dapat memberikan syafaat. Wa yaqulu i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah. Ya. Maka Nabi Adam kemudian mengatakan, datanglah kepada Nuh yang ia merupakan rasul yang pertama yang Allah utus. Ya. Di sini ada penegasan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah utus. Wa dzakara tamamal hadits, dan kemudian Nabi melanjutkan hadis tersebut sampai selesai. Ya, panjang hadisnya, ya, tentang syafaat. Ini menunjukkan Nuh adalah rasul pertama. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammadin, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Ya, tapi dia adalah Rasulullah, dia adalah rasul dari Allah dan penutup para nabi. Ini dalil bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athahu Allah, yab'athuhu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumihi. Dan setiap umat itu tidak ada yang kosong dari rasul. Ya. Setiap umat dari zaman, ya, Nabi Nuh sampai zaman kita, tidak akan atau tidak pernah ada yang kosong dari rasul yang Allah utus. Ya, semuanya diutus rasul. Ya, dengan syariat yang mustaqillah, yang tersendiri. Ya, jadi masing-masing rasul membawa syariat yang berbeda dari rasul yang lain kepada kaumnya. Au, ya, au nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha. Dan tidak pula, ya, setiap umat itu luput dari adanya nabi, ya, yang Allah berikan wahyu kepadanya berupa syariat yang ada sebelumnya, ya, untuk memperbaruinya. Memperbarui di sini maksudnya menghidupkannya, ya. Jadi di sini beliau menjelaskan perbedaan nabi dan rasul, ya. Kalau rasul itu diberikan syariat yang mustaqillah, yang sendiri, syariat yang baru, ya. Sedangkan nabi, bedanya dengan rasul adalah kalau nabi dia diberi wahyu, namun dia menjalankan syariat rasul sebelumnya, ya, sampai datang rasul yang baru. Ya, makanya setiap nabi-nabi setelah Nabi Musa, ya, sebelum Nabi Isa, mereka semua menjalankan Taurat. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan telah kami utus setiap umat, ya, pada setiap umat itu seorang rasul yang memerintahkan untuk sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut atau sesembahan selain Allah. Berarti di sini semua umat itu diutus seorang rasul yang perintahnya sama, yaitu untuk menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada umat, ya, kecuali pasti di dalamnya ada seorang pemberi peringatan. Tidak ada satu orang umat pun, ya, sekelompok umat pun, melainkan di dalamnya terdapat seorang pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan ketika mereka tidak mengindahkan ajakan rasul tersebut, maka diperingatkan akan adanya azab yang pedih. Ini makna dari nadhir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sungguh kami turunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang mana para nabi, para nabi itu berhukum dengannya, berhukum dengan Taurat, memutuskan perkara dengan Taurat, yaitu nabi-nabi yang aslamu, nabi-nabi yang patuh dengan Taurat, yang menyerahkan diri kepada Allah, yang mereka gunakan untuk menghukumi atau menjadi hakim bagi orang-orang Yahudi. Ya, jadi Taurat adalah kitab suci para nabi setelah Nabi Musa. Kemudian, warusul bushiro, warusul basyarun makhlukuna. Ya, dan namanya rasul itu manusia biasa. Ya, dia adalah makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah. Ya, mereka tidak punya kekhususan sifat rububiyah, sifat ketuhanan maupun hak untuk diibadahi syai'un sama sekali. Ya, mereka manusia yang tidak punya kemampuan ketuhanan dan juga tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul, padahal nabi itu adalah penghulunya para rasul. Ya. Wa a'zamuhum jahan, dan yang paling tinggi kedudukannya dari para rasul. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku tidak mampu untuk memberikan manfaat bagi diriku sendiri dan tidak pula menimpakan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki." Ya. Tidak bisa kemudian punya kehendak untuk menimpakan manfaat atau menolak mudarat walaupun itu bagi diri Nabi sendiri apalagi bagi orang lain. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan kalau saja aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khairi. Ya, tentu aku akan memperbanyak amal kebaikan. Ya, seandainya aku tahu yang ghaib, tentu aku akan banyak berbuat baik. Wa ma massaniyassu, dan tidak akan ada yang kejelekan yang bisa menimpaku. Seandainya saya tahu hal yang ghaib, tapi nyatanya Nabi tidak mengetahui yang ghaib. Ya. In ana illa nadhiru, nadhirun wa basyirun. Ya. Dan aku tidak lain hanyalah sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Pemberi peringatan berarti peringatan dari azab yang pedih seandainya tidak menuruti Rasulullah SAW, dan basyir dan kabar gembira bagi mereka yang mentaati Rasul. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Berarti ini Nabi tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diri beliau sendiri dan menolak madarat kecuali atas izin Allah. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak dapat menolak madarat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Qul inni la yujiruni minallahi ahad. Katakanlah juga wahai Muhammad bahwasanya aku tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku dari Allah. Ya, walan ajida min dunihi multahada, dan tidak ada tempat pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini suruh menegaskan kepada umatnya bahwa nabi itu tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk kemudian menimpakan madarat atau menolak madarat ataupun memberikan manfaat. Kemudian itu terkait dengan manfaat dan madarat. Ya. Wa talhaquhum khasa'isul basyariyah minal marad. Dan mereka juga para nabi, mereka juga pada diri mereka ada sifat-sifat manusiawi. Semisal sakit, ya. Nabi sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sakit, sampai diruqyah oleh Jibril, ya bismillahi arqiq dan seterusnya itu ya, ketika Nabi sakit. Ya, bahkan beliau meninggal juga karena sakit. Wal maut, beliau Nabi, para Nabi juga bisa meninggal dan memang meninggal. Ya, tidak ada Nabi yang masih hidup sampai saat ini kecuali Nabi Isa alaihi salam yang nanti juga akan wafat. Ya, semuanya akan wafat. Wal hajati ila ta'am, dan namanya Rasul juga butuh kepada makan, bisa lapar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami lapar ya, yang sangat pada suatu hari dan sering. Ya, karena Nabi hidupnya sederhana. Ya. Nabi Musa ya, ketika selesai membantu apa namanya mengangkat batu yang besar untuk apa namanya mengambilkan air ya, kepada dua gadis di Madian ya, maka beliau capek, lelah ya dan lapar. Ya, sampai beliau berlindung di bawah pohon, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi, inni lima anzalta ilaiha min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku sangat butuh kepada kebaikan darimu. Ya, karena beliau merasa lelah dan lapar. Wasyarab, dan juga bisa haus, bisa butuh minum. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Sifat-sifat manusiawi. Ya, lupa juga salah satu sifat manusiawi yang juga menimpa para nabi. Ya. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Kata Allah, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Walladhi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah juga Allah yang mematikanku kemudian nanti menghidupkanku. Berarti Nabi ya, mereka juga butuh makan, butuh minum, dan bisa sakit. Ya, mereka manusia biasa. Secara fisik, ya, secara fisik mereka manusia biasa. Jadi, tidak boleh kemudian menjadikan mereka seolah-olah mereka punya sifat ketuhanan atau berhak untuk mendapatkan persembahan. Ya, atau diagungkan sebagaimana pengagungan kita terhadap Allah, itu tidak boleh. Ya. Taib. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana basyarun mitslukum. Ya. Sungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ya. Ansa kama tansaun. Aku juga bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni. Kalau aku lupa, tolong ingatkan aku. Ya, Nabi pernah lupa ketika sholat dan itu menjadi berkah bagi kita. Ya, supaya kita tahu bagaimana ketika lupa dalam sholat, ada sujud sahwi, kapan sujud sahwi. Ya, itu adalah hikmah. Ya, kenapa Nabi juga mengalami lupa. Ya, tapi lupa beliau adalah lupa yang kemudian maksum. Ya, lupa yang kemudian pasti tidak akan kemudian berimbas kepada wahyu atau kepada umatnya. Ya. Lupa beliau adalah lupa yang justru menjadi berkah. Karena menjadi syariat bagi kita ketika kita lupa. Waqad wasafahumullahu ta'ala bil'ubudiyah lahu fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi thana'i alaihim. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mensifati mereka dengan sifat ubudiyah atau sifat kehambaan. Malah mereka disebut sebagai hamba, bukan yang disembah, justru mereka yang menyembah Allah. Ya. Dan itu adalah kedudukan yang paling tinggi justru. Ya. Yang Allah sebutkan ketika memuji mereka. Jadi kalau Allah sedang memuji seorang nabi, Allah akan sebut mereka sebagai hamba, hamba Allah. Kenapa hamba itu terpuji? Karena hamba itu kan kalau sama tuannya itu kan nurut. Semakin baik seorang hamba itu semakin penurut. Ya. Makanya kalau seorang itu disebut hamba Allah, ya, karena dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah suatu pujian bagi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ya. Dan juga Allah taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya menjadi peringatan bagi semesta alam. Ya. Dan misalnya dalam ketika Nabi Isra Mi'raj juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hamba Allah. Ya. Kemudian, waqala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ya. Ulil aidi, mereka yang mempunyai kekuatan, atau dalam tafsir lain mereka yang mempunyai ketaatan, ya, wal absor dan ilmu yang tinggi. Ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrotdar. Sungguh kami telah memurnikan mereka dengan akhlak yang luhur, yaitu dzikrotdar. Dzikrotdar itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi Allah telah berikan kepada mereka akhlak yang luhur yang dengan itu mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Ya. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sungguh mereka itu di sisi kami merupakan orang-orang yang terpilih. Ya. Jadi di sini ketika Allah memuji mereka, Allah sebut dengan hamba. Ya. Ini memberikan kita penegasan bahwa mereka hanyalah hamba Allah, tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga tentang Nabi Isa, ya, yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Kata Allah Ta'ala, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathanan li bani Israel. Sungguhnya Nabi Isa itu hanyalah hamba, ya, yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi Bani Israel. Ya, karena Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya, betul-betul tercipta tanpa seorang ayah dan juga punya berbagai macam mukjizat. Ya, tapi Allah Ta'ala menegaskan dia hanyalah hamba bagi kami. Ya, tidak punya tidak punya saham dalam ketuhanan sama sekali. Wa kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan illa Muhammadan. Ya. Dan setiap nabi itu diutus khusus hanya bagi kaumnya saja. Ya, kalau Nabi Musa kepada Bani Israel dan seterusnya, ya, Nabi Isa juga kepada kaumnya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fa bi'tsatuhu 'amatun ila ats-tsaqalain. Ya. Maka kalau Nabi Muhammad diutusnya itu menyeluruh untuk as-saqalain, untuk seluruh manusia dan jin. Ya, saqalain itu adalah pengertiannya adalah manusia dan jin, ya, dari kata saqal yang artinya membebani. Kenapa? Karena mereka membebani bumi. Ya, manusia dan jin itu membebani bumi, maka namanya saqal, ya. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan dalam surat Ar-Rahman. Kami betul-betul akan memeriksa kalian, wahai manusia dan jin. Ya, ini pengertian thaqalan atau thaqalain. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, bahkan kepada jin. Ya, semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ba'athahumullahu mubashirina wa mungzirin. Ya, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, memberi kabar gembira kalau mereka mau mengikuti Rasul, dan memberi peringatan kalau mereka tidak mau ikut Rasul. Litahqiqil ubudiyyati lillahi subhanahu wa tauhidihi. Yaitu untuk merealisasikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengesakan peribadatan itu hanya untuk Allah. Wa adda kullu wahidin minhum alaihimus salam al-amanata. Dan setiap setiap dari mereka itu menyampaikan amanah. Ya, jadi semua nabi itu amanah dengan risalah yang diembankan kepadanya. Wa ballagha, mereka sampaikan. Wa basyara, mereka berikan kabar gembira. Wa angzara, mereka juga memberikan peringatan. Wa qad ayyadahumullah bil ayati dhahirat. Dan kadangkala sebagian dari mereka Allah berikan kekuatan atau Allah dukung dengan adanya ayat-ayat zahirat atau yang kita sebut dengan mukjizat, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kaumnya ketika itu. Ya, jadi mukjizat Nabi itu menyesuaikan kebutuhan kondisi ketika itu. Ketika Nabi Musa, ya, mereka sangat gandrung dengan ilmu sihir, ya, sehingga banyak penyihir, orang terkagum-kagum dengan sihir, maka Allah berikan mukjizat yang bukan sihir tapi bisa mengalahkan sihir mereka. Sampai-sampai orang para tukang sihir itu tahu itu bukan sihir karena mereka sudah paham sihir itu seperti apa. Ketika ada tongkat kok berubah jadi ular, ini enggak bukan sihir. Mereka tahu ini bukan sihir. Sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa. Begitu pula ketika Nabi Isa, ya, ketika itu, ya, pengobatan itu adalah satu hal yang sedang berkembang. Ya, maka kalau ada orang bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati, ini luar biasa. Ya, maka menjadi mukjizat bagi beliau. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, ketika itu adalah ketika banyak berkembang bahasa Arab, sastra Arab sedang puncak-puncaknya, ya, mereka dan Allah Ta'ala menantang mereka untuk membuat satu surat yang seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Karena mukjizat terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang mempunyai gaya bahasa yang indah yang tidak bisa ditandingi oleh seorang pun di masa beliau. Itu mukjizat, ya. Kemudian, ya, war rusul afdalu minal anbiya. Dan rasul itu lebih utama atau lebih utama daripada para nabi, ya. Jadi jumlah nabi itu lebih banyak daripada rasul, ya. Kalau nabi itu jumlahnya menurut sebuah riwayat 124.000. Adapun rasul menurut sebuah riwayat adalah 315 rasul. Sehingga setiap rasul adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul, ya. Wa qad faddalallahu subhanahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Dan Allah telah dan di antara para rasul itu sendiri Allah juga melebihkan satu daripada yang lain. Ya, rasul pun ada tingkatannya. Ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat derajat sebagian mereka dibandingkan yang lain. Ya, wa afdaluhum jami'an khamsah. Dan yang paling afdal dari mereka ada lima. Hum ulul azmi minar rusul. Mereka lah ulul azmi, ya, dari kalangan para rasul, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Itu yang paling afdal, baru kemudian rasul-rasul yang lain, ya. Wa afdalul jami' 'alal itlaq, bal afdalul jami'il khalaik huwa khatamuhum nabiyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari mereka, paling utama secara mutlak, ya, bahkan paling utama dari seluruh makhluk adalah penutup para nabi, yaitu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la nabiyya ba'dahu, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan tentang iman kepada para rasul, ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke cakupan iman kepada rasul, ya. Wal imanu bir rusuli yataḍammanu arba'ata umurin. Ya, dan iman kepada para rasul itu mencakup empat hal. Ya, empat hal iman kepada rasul. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama adalah mengimani bahwa kerasulan mereka itu betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil dari bertapa, misalnya seperti anggapan sebagian orang kafir. Ya, orang kafir ada yang mengatakan bahwa kenabian, kerasulan itu bisa didapatkan. Ini salah, ya. Kenabian, kerasulan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pilih. ya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu yang memilih, ya, rasulnya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia, ya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan Allah a'lam, Allah lebih tahu haitsu yaj'ala risalatah, Allah lebih tahu kemana Allah meletakkan risalahnya. Artinya kemana, di, siapa yang Allah pilih sebagai rasul itu Allah lebih tahu, ya. Jadi Allah yang memilih, bukan hasil dari perenungan, hasil dari belajar dan lain sebagainya. Faman kafara bi risalati wahidatin minhum, ya, faqad kafara bil jami'. Maka siapa yang ingkar kepada kerasulan salah seorang dari mereka, satu saja, maka dia pada hakikatnya kufur dengan semua rasul. Sebagaimana Allah firmankan, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kata Allah, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ya. Padahal ini yang mendustakan kaumnya Nuh. Kenapa yang didustakan semua rasul? Ya. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli ma'a annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabuhu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa mereka mendustakan semua rasul. Padahal ketika itu belum ada rasul selain Nabi Nuh. Ya. Kan Nabi Nuh itu rasul pertama. Nabi, ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, sudah dianggap mendustakan semua rasul. Kenapa? Karena rasul itu semuanya dakwahnya sama. Itu dakwahnya tadi, ya. Ya, an'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Itu dakwah para rasul. Maka ketika Nabi Nuh mendakwahkan hal tersebut kemudian diingkari, maka mau ada rasul setelahnya pun mereka pasti akan ingkari. Karena dakwahnya sama, dakwah kepada tauhid, ya. Jadi mendustakan satu rasul itu mendustakan semua rasul. Fa'ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil masiih ibni Maryam. Maka orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang yang mendustakan Isa itu sendiri. Ya, mendustakan Nabi Isa itu sendiri, ghairu muttabi'ina lahu, tidak termasuk orang yang mengikuti Nabi Isa, ya. Aidza la siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahkan Nabi Isa telah mengabarkan atau memberi kabar gembira kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Ya. Nabi Isa berkata, "Wahai Bani Israel, ya, aku ini Rasulullah bagi kalian. Aku itu apa, utusan Allah bagi kalian. Ya, aku membenarkan apa yang datang dalam Taurat. Dan aku juga memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul, ya, setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi minad dalalah wa yahdihim ila siratal mustaqim, ya. Dan tidak ada makna lain selain kabar gembira tersebut, ya, bagi orang-orang Nasrani, melainkan bahwa rasul itulah yang akan rasul itulah yang Allah utus untuk mereka setelah Nabi Isa, yang mana Allah akan menyelamatkan mereka dari kesesatan dengan adanya rasul tersebut dan akan memberi mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, jadi bukan sekedar ngasih kabar, ya, udah selesai, nanti kamu enggak usah ikut, enggak, ya. Tapi justru ini dikasih kabar supaya nanti kalau kamu mendapati dia, ya, ikuti, karena itulah yang akan menyelamatkan kamu dari kesesatan dan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Wa hadza yatadammanu tasdiqahum wa ijlalahum wa ta'dhimahum kama syara'a Allahu fi haqqihim. Dan ini mencakup, ya, yaitu cakupan iman yang pertama ini mencakup yaitu membenarkan mereka, kemudian memuliakan mereka, ya, tidak boleh merendahkan nabi, tidak boleh, ya, walaupun kita kadang menemukan ada satu riwayat tertentu, ya, namun tidak boleh kita kemudian punya pikiran negatif atau mengucapkan kata-kata yang merendahkan apa namanya nabi tersebut. Contohnya Nabi Musa, ya, ada seorang penceramah yang ketika membicarakan Nabi Musa seolah-olah Nabi Musa itu adalah orang biasa, ya, disebut jagoan, disebut apa ya preman dan lain sebagainya. Nauzubillah, tidak boleh seperti ini, ya, harus tetap memuliakan para nabi. Walaupun memang Nabi Musa kuat, tapi janganlah kita kemudian sebut preman dan lain sebagainya. Ini tidak layak bagi nabi. Ya. Wa ta'zimahum, dan menghormati mereka, mengagungkan mereka sebagaimana Allah perintahkan, ya, terkait hak-hak mereka. Itu yang pertama, ya, saya teruskan dulu biar ini. Ya. Yang pertama adalah membenarkan risalah mereka. Membenarkan bahwa apa risalah atau kenabian mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah atsani al-imanu biman 'alimna bismihi minhum. Yang kedua adalah mengimani apa yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Ya, kita mengimani nama-nama mereka. Contohnya Muhammad, ya, wa Ibrahim, wa Nuh, wa Musa, wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Dan yang disebutkan tadi adalah mereka lah ulul azmi. Ya, yang Allah sebutkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Jadi ulul azmi ini kenapa mereka derajat yang lebih tinggi daripada yang lain, karena mereka orang yang memiliki azam, keteguhan dalam berdakwah. Orang yang gangguan dakwahnya sangat besar, ya, Nabi Nuh 950 tahun pengikutnya cuma dikit, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, mau dilempar ke api dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya, Nabi Isa mau ditangkap, ya. Kemudian Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya sendiri. Nabi Muhammad juga sama. Ya, mereka orang-orang yang mendapat tantangan dakwah yang sangat besar sehingga mereka disebut sebagai ulul azmi, ya. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'ain minal Qur'ani fi suratul Ahzab. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan mereka dalam dua tempat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ahzab. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa Ibni Maryam." Dan kami telah mengambil dari para nabi janji mereka, dan juga darimu, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam. Ini disebutkan lima nabi ulul azmi. Kemudian dalam surat Asyura, ya, Allah Ta'ala mengatakan, syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi kalian agama, ya, dan yang Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh, dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan yang kami wasiatkan juga dengannya Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini disebutkan lima juga di ayat ini. An aqimuddin wala tatafarraqu fihi, yaitu kami perintahkan mereka untuk menegakkan agama, dan jangan berpecah belah di dalam agama. Ini disebut dalam dua ayat ini, ya. Wa amma man lam na'lam bismihi minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita tetap imani adanya mereka secara global. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum, ya, dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dalam Al-Qur'an maupun kami wahyukan kepadamu dalam hadis, ya. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi 25 nabi yang ada dalam Al-Qur'an, ya, dan juga selebihnya dari as-sunnah, itu kita imani, ya. Adapun selainnya, ya ada, tapi kita imani secara global. Karena tadi ada sekitar 124.000 nabi. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yang kedua tadi saya tulis dulu ya. Yang kedua adalah mengimani nama-namanya. Mengimani nama-namanya. Ya. Yang ketiga adalah ats-tsalits tasdiqu ma sahihun anhum min akhbarihim. Yang ketiga adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka. Jadi kalau ada kisah yang Nabi kabarkan dalam hadis atau yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, maka wajib membenarkan kabar-kabar tersebut, ya. Ketiga apa? Membenarkan kabar tentang mereka. Tentang mereka. Ya. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Ya. Yang keempat, cakupan iman kepada Rasul adalah mengamalkan syariat dari Nabi yang diutus kepada kita, yang merupakan penutup para Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus bagi seluruh manusia. Allah Ta'ala mengatakan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Ta'ala mengatakan, maka demi Tuhanmu, ya, demi Tuhanmu, mereka belumlah beriman sampai mereka mau menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka juga tidak menjumpai keberatan dalam diri mereka. Mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan bagi mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka serahkan sepenuhnya kepadamu. Ya. Berarti belum beriman kalau belum mau menjadikan Nabi sebagai hakim dari apa yang kita perselisihkan. Wa kulluhum muttafiquna ala wahdatil millah wad-din. Dan seluruh Nabi itu mereka sama dalam agama. Ya, agama mereka sama, yaitu agama Islam. Ya. Fit tauhidi wan nubuwati wal ba'thi wa ma yashmaluhu dhalika minal imanil jami'i billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu perkara-perkara yang menjadi pokok-pokok agama. Ya, semisal tauhid, kenabian, kemudian hari kebangkitan, atau apa, wal ba'ats maksudnya ini ya, dan diutusnya rasul ya. Wa ma yashmalu, dan apa yang tercakup dari keimanan secara menyeluruh, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada qadar dan qadar. Ini semua nabi mengajarkan prinsip ini ya, inti agama ini. Wa ma fi dzalika min wahdatil ibadatillah lillah. Dan juga setiap nabi itu mengajarkan untuk mengesakan peribadatan hanya kepada Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fassolatu wazzakatu wassadaqat kulluhum ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala. Maka solat, zakat, sedekah, semua itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, ini semua diajarkan oleh para nabi. Wa syara'i'uhum fil ibadati fi suwariha wa maqadiriha wa uqatiha wa anwa'iha wa kaifiyatiha mukhtalifah muta'addidah. Dan syariat-syariat mereka, ya, syariat itu berarti teknis, ya, kita sebut sebagai teknis, ya, syariat itu berarti sesuatu yang di luar akidah. Maka syariat dalam peribadatan, ya, berupa bentuknya, ya, dalam artian caranya, ya, kemudian ukurannya, ya, ukurannya, kemudian waktunya, kemudian jenisnya, kemudian caranya, semuanya berbeda-beda. Setiap nabi berbeda, solatnya berbeda, ya, tempatnya berbeda, kemudian waktu-waktunya berbeda, ya. Ada yang 5 waktu seperti kita, ya. Ada yang lebih dari itu, ada yang sholat, kalau sholat harus di tempat ibadahnya. Kalau mereka kalau bersuci juga beda caranya dengan kita dan seterusnya, ya. Jadi kalau ilmu usuluddin sama para nabi, tapi kalau syariat peribadatan maka berbeda. Hatta ja'ati risalah al-khatimah wa nubuwah al-khalidah fanasakhallahu biha jami' asy-syara'i' wala yajuzu li basharin kitabiyyun wala ghairu kitabin ayyata 'abdallah bi syari'atin ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah risalah yang menjadi risalah penutup, yaitu dan juga kenabian yang kekal, kenabian yang seterusnya, yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ya menghapuskan dengannya semua syariat ya yang terdahulu. Maka tidak boleh bagi seorang pun, baik dia ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, untuk beribadah kepada Allah dengan syariat yang bukan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'abada Allah bi ghairi hadhihi syari'ah al-khatimah fa huwa kafir. Maka siapa yang beribadah kepada Allah bukan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya di Injil ada syariat yang masih asli gitu ya, kemudian saya beribadah dengan cara ini, fa huwa kafir, maka dia kafir ya, karena harus ikut Nabi ya. Wa amaluhu haba'an, dan amalnya itu akan terhapus ya. Allah Ta'ala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mangthura, dan nanti pada hari kiamat kami akan sodorkan kepadanya amalnya, apa yang sudah mereka amalkan ditunjukkan kepada mereka ya. Faja'alnahu haba'an mangthura, kemudian kami jadikan dia debu yang berterbangan, akhirnya hilang ya amal mereka. Walaupun mereka sudah beribadah, tapi beribadahnya dengan cara syariat terdahulu, ya maka akan menjadi debu yang berterbangan. Fawajibun ala kulli mukallafin al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi setiap mukallaf itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, dan bahwa Muhammad adalah ya penutup para nabi dan rasul. Falam yabqa rasulun yajibu ittiba'uhu siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang rasul pun yang tersisa untuk yang wajib untuk diikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ahadun min anbiya'in wa rusulillah hayyan lamma wasa'ahu illa ittiba'uhu, dan kalaupun ada salah seorang nabi atau salah seorang rasul Allah yang masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya atau tidak ada pilihan baginya kecuali juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Musa masih hidup, Nabi Musa harus ikut syariat Nabi. Seandainya Isa masih hidup dan nanti insyaallah akan turun di akhir zaman, juga dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu la yas'u al-kitabiyyin illa dzalika, dan begitu pula para ahli kitab juga tidak punya pilihan kecuali mengikuti Nabi. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu mereka yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, ya nabi kita yang ummi, yang mereka dapati tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Harus ikut ya dengan apa yang sudah ditulis nanti di setelah Nabi Isa akan ada Nabi Muhammad, itu tertulis di Taurat dan di Injil, maka harus diikuti. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, kecuali bagi seluruh manusia secara total ya, tidak terkecuali. Basyiron wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakin, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya ya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, yaitu ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, wal umiyin, dan juga kepada orang-orang yang buta huruf, A'aslamtum, apakah engkau mau masuk Islam? Fa'in aslamu faqadih tadau, kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka telah mendapatkan petunjuk, ya. Wa'in tawallau fa'innama alaikal balagh, tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, ya. Surat Al Imran ayat 20. Dan ini yang terakhir dari pembahasan kita tentang iman kepada Rasul yang ada di kitab ini. Dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan datang, rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya mendengarkan kajian di perumahan saya yang isinya, kajiannya yaitu membolehkan memperingati hari kelahiran atau ulang tahun. Yakni dasarnya karena Rasulullah SAW pernah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena itu hari kelahiranku. Yang kedua, karena pada surat Maryam ayat 33. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Ada yang membolehkan perayaan ulang tahun dengan dalil yang pertama bahwa saya Nabi SAW puasa di hari Senin. Ya, karena Senin adalah hari kelahiran beliau. Ini pendalilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena beliau pertama, ya, berpuasa di hari tersebut. Orang yang ulang tahun itu tidak puasa, ya. Mereka merayakan dengan makan-makan. Kedua, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun kita apa namanya, meskipun para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan hari tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak kita dapati salah seorang di antara para sahabat, ya, dan juga orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merayakan ulang tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi sendiri pun tidak merayakan. Ya, kalau konteksnya adalah puasa, ya puasa di hari Senin. Ya, dan Kamis, ya, di mana itu hari, ya, Allah naikkan amalan-amalan. Bukan karena itu adalah hari Nabi, hari kelahiran Nabi, bukan. Ya, jadi konteksnya adalah itu apa namanya? Memang Nabi SAW melakukan itu karena apa namanya? Amal itu diangkat, ya, kepada Allah Subhanahu Wataala, bukan karena hari lahir, ya. Dan apa namanya? Dan yang kedua tadi terkait dengan ayat tentang Nabi Isa, ya. Salamun alayya. Keselamatan bagiku di hari yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Ya kan? Dalam surat Maryam kan Allah Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Salam di sini artinya selamat dari godaan setan. Karena Nabi Isa lahir itu enggak nangis. Ya. Kalau setiap bayi yang lahir itu kan nangis, karena dia digoda setan, ditusuk sama setan, nangis. Kalau Nabi Isa enggak, maka disebut sebagai lahir dengan selamat, ya. Bukan selamat artinya selamat ulang tahun, tidak. Dan itu sama sekali bukan dalil, ya. Artinya, apa namanya, jauhlah tidak bisa kita logika, gimana kemudian menjadi dalil merayakan, gitu ya. Jadi itu adalah kasus khusus buat Nabi Isa. Kemudian yang kedua juga itu secara lafaz tidak bisa dijadikan dalil, ya. Bahkan itu merupakan kebiasaan orang-orang non-muslim yang kita perlu jauhi, ya. Karena kalau kita mengikuti budaya mereka, kita akan terjatuh dalam dosa tasyabuh, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai ciri khas suatu kaum, maka dia bagian dari mereka, ya. Sehingga semoga kita bisa mengurai salah paham tentang masalah ulang tahun ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bolehkah memasang potongan hadis pada kemasan minuman dengan niat syiar? Dan bagaimanakah jika plastik cup itu dibuang, terinjak dan lain-lain? Berdosakah jika ada tulisan hadis dan Rasulullah SAW? Karena saya sudah buat untuk kemasan produk minuman saya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, untuk lebih hati-hati, ya, maka kalau mau memberikan sebuah pesan, ya, maka ambillah intinya. Ya, intinya itu maksudnya pesan Nabi itu apa, ambil intinya, taruh di situ. Ya, tapi tidak kemudian sampai Arab-Arabnya. Ya, karena itu meskipun bukan ayat, tapi itu ucapan Nabi yang juga perlu mendapatkan penghormatan. Ya, walaupun kalau bisa dibilang haram, saya belum berani mengatakan haram dan saya tidak tahu hukumnya. Namun sebagai bentuk adab kita, ya, terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita berhati-hati. Ya, dan kalau mau memberikan dakwah pesan, ya, ringkasan saja dalam bahasa Indonesia, inti dari sabda beliau apa, itu tidak masalah, insya Allah. Jadi itu sudah bukan lagi hadis, ya kan? Tapi kalau hadis ada Arabnya, apalagi ada apa namanya, lafaz Allah dan lafaz jalalah Allah, itu lebih parah nanti kalau sampai terbuang, ya. Jadi itu saran saya saja. Dan kalau misalnya terlanjur, ya nanti lihat dulu kontennya seperti apa, ya. Tapi saya tidak mengharamkan, ya. Cuman saya mengajak untuk lebih berhati-hati saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu yang kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma 'alimna ma yanfa'ana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.